nongkok mundur. Satrio gagah Werkudara. Werkudara? Yo. Kakang ne Janaka? Yo, belani adik. Ayo, ngejak piye kowe? Wah! Hut! Boyo klakon negara Ngamarta bakal bedah sebabe Ratu Loro Surya Nglembara lan Surya Nglengkara ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara ana ing negara Ngamarta Kakang Semar. Mangger yen sampean kalah. Iya aku kalah Ndara Werkudara, semono uga Kakang Mas Panenggak uga kalah. Kakrokane kowe isine bapakmu. Kowe takon minggat kok begogok neng kene, kowe celeng kowe ya. Kowe nek gawe isine wong tuwa, kowe gawe wiranging wong tuwa. Isih tok teruske nggonmu bakal kepengin dadi mantune Nata Ndarawati. Aku isin. Ayo kowe lunga. Kowe aja melu-melu perkara iki. Kowe iso meneng rapat. Wani karo aku. Kula ora arep wani, ning sampeyan iku lek kebangetan lek sok ngembe karo Petruk to. Mbok nek anak duwe kekarepan kuwi disemangati. Lho, apa ya ora entuk? Kula mung derajate ngaceplek pengen dadi mantu ning ratu apa ora entuk? Nek aku iso kelakon dadi mantu ning Sinom Prabu Darawati, apa sampeyan ora tak unggahke derajate? Besanan karo ratu. Aku ora pengen besanan karo ratu. Ah sedeng iku ora duwe cita-cita. Sampeyan arep ndi? Golek jago. Rada cilik gelem apa? Durung metu jalune. Jago iki jago jago sing bakal nandingi Kraman Negara Ngamarta. Loh. Ngamarta ning Kraman apa, Pak? Iya. Nek bapak percaya kramane tak adepane. Kowe iki wah bocah kok senengane. Ndara Janaka Ndara Werkudara we kalah kok ming dapurmu ki arep menang saka ngendi? Giri Lusi jalmotan kena kene lho Pak, disawang sik. Muncake sikil. Kowe sapa? Lek nomer imanmu gatekno gobokku Nata Mandra Prabu Baladewa. Wah, edan. Sapa? Surya Nglembara, Surya Nglembara. Kowe sapa? Ratu Mandura. Dudu. Sapa? Petruk. Ratu Mandura kok sarunge suwek sak nggon-nggon. Kowe arep ngopo? Ndara-ndaraku do kalah. Mungsuhmu aku. Loh, ndaramu kalah kok mungsuh karo aku iki arep tak menang apa? Bukti nyatane, Mas. Ah! Liyane Petruk ora duwe pusaka. Paringane Iwang Pikulun Bathara Narada wujuding Parisuli. Tak ungkuli Parisuli. Ora sirna merga layu aja dundang ponokan Petruk. Kocap kacaton aku semanten dan ungkuli wujuding Parisuli paringanipun Sang Hyang Kanikarsi ya Sang Hyang Narada. Ical wujuding Nata Prabu Surya Nglembara. Wenteh nenggih pusaka ing negari Ngamarta nenggih pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Lendro kembar wente pusaka pustaka Jamus Miang Senjata Cakra Gumregel astane ora Petruk Bantong Bolong saya abot punang Parisuli ical wujuding Parisuli nenggih Iwang Pikulon Bathari Sri wangsul wonten ing papanipun. Iso mikul dremendem jeruk karo wong tuwa. Dan iso njunjung dadate karo wong. Eh, muni ra percaya. Matur nuwun, Role, matur nuwun. Petruk iso mateni kraman. Nggih. Badhar pustaka Jamus Kelima Sada, nggih. Aku ngaturke panuwun ya Petruk, nggih. Loh, mah dikek pundi? Tak kek ke kono. Ndak ilang. Ngopo ra ono wae. Ngetraki senengane. Petro aku ngaturke panuwun. Sami-sami, Ndara. Sabanjure piye tak sawang mau wujud pusaka loro. Yogi pustaka Jamus Kelima Sada karo Senjata Cakra. Senjata Cakrane kula sing beto. Artuku ngopo? Ajeng perlu slit. Tunggu ngopo? Ajeng kula kondurke sing kagungan, sumpah kula mboten goro. Petruk aja aleman. Kuwi pusakaning Koko Prabu. Nek mboten pitados, Petruk tak mlayu teng Darawati. Mang tututi nek mboten kula balekke, ambok ditugel grune manut kula. Iya, ayo Petruk nggih. Nggih. Ditutke Janaka karo Werkudara pun kula suwuni berkah dados seksi. Lho. Seksi apa? Lho. Lah kula bakal ijab. Lho. Ijab karo sapa? Sampeyan iku ampun sok nglali-lali. Sapa sing iso ngaturake senjata cakra kundur ning Praja Ndarawati bakal dipek anak mantu. Nggih, mboten? Wilaidan iki. Waduh, apa Kresna kok ngepek mantu Petruk ya apa? Ora kewirangan. Janji lho sinuwun. Janji panjenengan niku mboten namung sak menika. Ning wiwit rumiyin Petruk iso manggihaken pustaka Jamus Lima Sada niku panjenengan wis janji. Sapa sing iso nemokake pustaka Jamus Lima Sada nek lanang tak pek mantu, nggih mboten? Lah kula niki kejaba kepengin nuruti karo ati kula, ya kepengin nagih janjine sinuwun Prabu Kresna. Ya, wis iya. Ora apa-apa, ning pusakane endi? Pusaka napa? Lho, senjata cakra digo bukti. Nek wis iso balik ke senjata cakra, mundur ke senjata cakra. Perlu bukti to? Iya. Oh, nggih. Semerah. Niki ta. Waduh, mati aku. Wah, lah ya wis pancen kudu kodrate ngono. Iya, iya, iya, Petro, iya, kowe tak dadekke anak mantu, Petro. Ora Petro to, Ngger. Iya. Iya, Ngger. Eh. Wong edan Bendoro dijak mrene kok mingarkon dadi seksi. Eh, ayo wong iki bedane dhewe-dhewe kok. Prontowati di mana? Us. Karo ratu omongane Prontowati kula wonten dawuh mrene yo. Mrene yo. Aku semelang nek terus nubruk aku nih. Nek ra tak dipet meripatku. Kowe tak tari gelem ora? Bab menopo? Petruk sing iso mbalekke Jata Cakra, terus kowe kudune tetep netepi karo jaga kayibawaning wong tuamu. Nggih, aku wis kebacut ngucap sapa sing iso mbalekke Jata Cakra bakal tak pek mantu, mongko sing iso mbalekke Petruk. Mboten napa-napa. Kowe ora apa-apa tenan, mboten. Malah kula sampun geli. Lho. Kok geli ngopo coba aku tak takon. Petruk menika ana kawan remen tetembangan. Tentu kula wonten griya mangke mboten badhe sedih nanging tetep remen. Dipun tembangaken dipun ura-ura. Tur kula aturi mresani sarandhinging badan Petruk menika rak sarwa panjang. Hmm? Sarwa panjang. Irungipun inggih dawa. Ayo, ya, irunge pancen dawa. Astanipun ugi dawa. Heeh. Sukunipun ugi dawa. Ayo, ayo. Udelipun ugi dawa. Ya. Nang sanes-sanesipun tartemtu ugi sami kalian. Rogo sanesipun ijo ijo upami dedeng.